harus menanti. Satu kata ya darimu, oh pujaan hati. Kesungguhan cintaku padamu. Kurasakan perhatianmu, karena ku benar-benar sayang padamu. Aku takut terluka lagi. Ku cinta kamu sepenuh hati. Dan selalu mengharap cintamu. Ku mau cinta dan kesetiaan, semua akan ku berikan. Menanti satu kata ya darimu, oh pujaan hati. Bersabarlah, ku harap dirimu dapat mengerti. Kesungguhan cintaku padamu. Kurasakan perhatianmu, karena ku benar-benar sayang padamu. Aku takut terluka lagi. Ku cinta kamu sepenuh hati. Sabar dan selalu mengharap.